menemui Ummu Salamah, salah seorang ummahatul mukminin. Ummu Salamah salah seorang ummahatul muslimin, mukminin. Wadzakara laha dzalika, dan beliau menyebutkan kepada Ummu Salamah hal tersebut, yakni beliau menyuruh para sahabat berdiri untuk menyembelih hewan hadyu, ternyata tidak ada seorang pun yang berdiri, maka beliau pun menceritakan hal tersebut kepada Ummu Salamah. Fa asyarat, maka Ummu Salamah menganjurkan, mengisyaratkan atau memberi saran, asyarat an yakuma, untuk beliau berdiri, huwa fayanharu badanatan wa yahliku ra'sah, kemudian beliau menyembelih onta yang gemuk, wa yahliku ra'sah, dan beliau pun mencukur rambutnya, wala yukallimu ahadan, kemudian beliau jangan, tidak usah berbicara kepada seorang pun. Ini sarannya Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW ketika para sahabat ketika itu tidak mau untuk berdiri dan menyembelih hewan hadyu, maka sudah, kata Ummu Salamah, menganjurkan kepada beliau untuk jangan berbicara kepada seorang pun, langsung saja sembelih unta dan cukur rambut. Fa fa'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan sarannya Ummu Salamah. Wa qad nahara jamalan li Abi Jahlin, dan sungguh beliau menyembelih sebuah ekor unta li Abi Jahlin, milik Abu Jahal, maksudnya bekas miliknya Abu Jahal. Kana bi anfihi barratun min fiddah, yang di hidungnya ada sebuah perak, sebutir perak. Liyaghidha bihil musyrikin, untuk supaya membuat jengkel, membuat marah kaum musyrikin. Falamma ra'an nas qamu fanaharu wa halaku, maka tatkala manusia melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berdiri lalu menyembelih dan mencukur rambut mereka. Wa kada ba'dhuhum yaqtulu ba'dhan ghamman, dan sebagian mereka hampir-hampir membunuh sebagian yang lain dikarenakan sedih dengan isi perjanjian tersebut. Waqad naharul ibila an sab'ah wal baqarah an sab'ah, dan sungguh mereka menyembelih unta atas nama 7 orang, dan menyembelih seekor sapi betina juga atas nama 7 orang, mewakili 7 orang. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan setelah itu mereka selesai dari umrah. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, dari petikan ataupun paragraf yang kita baca ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-hathu 'ala al-musyawarah ma'az zaujah, anjuran untuk melakukan musyawarah bersama istri, anjuran untuk seorang laki-laki ataupun seorang suami dia bermusyawarah dengan istrinya terhadap mungkin permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat para sahabat tidak mau bangkit dan mencukur rambut mereka dan menyembelih, maka beliau menemui istrinya Ummu Salamah, menyebutkan, menceritakan kejadian yang ada pada para sahabatnya. Maka Ummu Salamah ketika itu menyarankan untuk beliau langsung berdiri, menyembelih onta dan juga mencukur rambutnya, dan jangan berbicara kepada seorang pun. Dan subhanallah, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu apa? Para sahabat langsung berdiri dan menyembelih onta-onta ataupun sapi-sapi sebagai hewan hadyu, naam, dan mencukur rambut-rambut mereka. Ini menunjukkan sangat bermanfaat musyawarah dengan Ummu Salamah ketika itu, dan beliau menyarankan dengan saran yang tepat, dan akhirnya para sahabat melakukan apa yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini termasuk perkara yang harus diperhatikan oleh para suami, hendaknya mengajak musyawarah istrinya pada perkara-perkara yang mungkin sulit dihadapi dan seterusnya, dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah bahwasanya al-halaq afdalu minat taqsir. Bagi orang yang haji ataupun orang yang umrah, ketika dia selesai, maka dia hendaknya mencukur rambutnya atau memendekkannya. Tetapi yang afdal adalah mencukur. Orang yang selesai dari umrah ataupun haji, dia mencukur rambutnya atau memendekkannya. Tetapi yang afdal adalah at-tahliq. Yang afdal adalah al-halik, bukan at-taksir, walaupun boleh dua-duanya. Di antara alasannya, ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, yang pertama itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam peristiwa ini. Ketika beliau mau umrah enggak jadi, maka beliau menyelesaikan umrahnya dengan mencukur rambutnya, begitu juga para sahabat. Mereka melakukan al-halik bukan at-taksir, walaupun diperbolehkan dua-duanya. Itu alasan yang pertama, inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, yaitu mencukur, bukan memendekkan saja. Nah, begitu juga di antara alasannya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mencukur 3 kali dan bagi orang yang memendekkan cuma sekali. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, doa'u ada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muhallikin bil mawfirah 3 walil mukassirina marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang menggundul mencukur rambutnya dengan ampunan 3 kali, sementara orang yang cuma memendekkan didoakan cuma sekali. Itu menunjukkan keutamaannya adalah apa? Al-muhallik atau orang yang mencukur atau tahlik, mencukur daripada taksir. Doa Rasul 3 kali bagi orang yang mencukur, sementara orang yang memendekkan itu cuma sekali didoakan oleh Rasulullah SAW dengan maghfirah. Kemudian Faedah yang berikutnya dari paragraf ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya satu ekor unta dan satu ekor sapi itu mencukupi untuk 7 orang. Satu ekor unta ataupun satu ekor sapi itu mewakili 7 orang. Sangat jelas, waqad naharul ibila an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Begitu pula ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, terdapat faedah di dalam petikan paragraf yang kita baca ini menunjukkan bolehnya menyembelih hewan hadyu, begitu juga menyembelih hewan kurban dengan yang betina. Nah, boleh untuk menyembelih hewan hadyu atau menyembelih hewan kurban, begitu juga al-aqiqah dengan hewan yang betina. Dari kata-kata waqad naharul ibila an sab'ah wal baqarata, dan sapi betina mewakili 7 orang. Jelas boleh dengan menggunakan yang betina, walaupun tentunya dalam kurban, dalam akikah dan yang lainnya yang afdal, walakinnal afdal, akan tetapi yang lebih utama adalah yang apa? Jantan. Laki-laki jantan, yang jantan. Ini faedah dari paragraf yang bisa kita baca. Qul huwallahu ahad, Allahu wa iyyakum. Berikutnya, qala Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Puri hafizahullahu taala. Atau sebelum dilanjutkan, juga terdapat faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang mau umrah, kemudian tertahan enggak bisa umrah, maka dia menyembelih hewan hadiyunya di mana saja dia tertahan dan terhitung umrahnya. Saya ulangi, bagi orang yang mau umrah kemudian ternyata dia terhalang dari umrahnya. Ini tentunya sudah berangkat, sudah menyiapkan. Bukan terhalang, saya terhalang, enggak punya duit. Bukan itu maksudnya. Artinya apa? Sudah berangkat, terhalang, tidak bisa masuk ke haram. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dia menyembelih hewan hadyu di mana saja dia tertahan. Dan teranggap umrohnya. Umrohnya tidak perlu diqadha. Berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW, ketika itu enggak bisa masuk Mekah, beliau apa? Menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur rambutnya. Ya, kalau enggak teranggap ya enggak perlu menyembelih, bahkan apa? Enggak perlu apa? Nyukur rambut, tidak terhitung umroh misalnya kan? Ini menunjukkan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, umroh itu teranggap walaupun dia enggak sempat melakukan apa-apa di sana. Tidak sempat apa? Melakukan manasik umroh, tapi karena tertahan maka langsung dia mencukur rambutnya dan juga menyembelih hewan hadyu. Dan kata beliau tidak perlu diqadha. Kata beliau, annal muhsar yanharu hadiyahu haitsu uhsira minal hilli awil haram. Orang yang tertahan tidak bisa masuk, baik dia masih di tanah halal ataupun di tanah yang sudah haram cuma belum tiba di tempat manasik misalnya. Orang yang tertahan maka dia menyembelih hewan hadiyunya di mana saja dia tertahan. Baik tertahannya dia di tanah yang halal, atau di haram. Kalau di haram Itu di mana saja dia menyembelih hewan hadyu. Memang ketentuannya kalau di haram silahkan di mana saja selama sudah masuk tanah haram, di mana saja dia boleh menyembelih hewan hadyu. Tapi yang di halal maka dia menyembelih di mana saja dia tertahan. Tentunya begitu juga di haram. Karena dia tertahan enggak bisa kemana-mana, maka sembelihlah. Beliau mengatakan annal muhsar la yajibu alaihi alqada. Bahwasanya orang yang tertahan tidak wajib bagi dia untuk mengqada. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bil halq wan nahar. Wa lam ya'mur ahadan minhum bil qada. Maka kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ulangi, bahwasanya orang yang tertahan tidak wajib bagi dia mengqadha, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan hadyu dan tidak memerintahkan seseorang pun untuk mengqadhanya. Wal umratu minal amil qabil lam takun wajibatan wala qada'an an umratil ihsar. Kata Ibnu Qayyim, dan umrah tahun depan itu bukan lagi perkara yang wajib. Nah, dan umrah tahun depan yang kata Rasulullah tahun depan itu bukan lagi umrah yang wajib. Wala qada'an an umratil ihsar, dan juga umrah yang tahun depan itu bukan qada terhadap umrah yang tertahan tahun sebelumnya. Fa innahum kanu fi umratil ihsar 1400 wa kanu fi umratil qadhiyah duna dzalika. Dikarenakan juga mereka pada umrah ini, umrah yang tertahan ini pada Sulhul Hudaibiyah itu jumlahnya 1400. Sementara pada umrah tahun depan itu jumlah mereka enggak nyampe lagi 1400. Ini menunjukkan terhitung umrah yang tertahan tersebut dan tidak perlu diqadha dan telah menggugurkan kewajiban umrah. Ini menunjukkan pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah kepada kita bahwasanya umrah itu wajib sebagaimana haji bagi yang mampu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wal umratu minal amil qabil lam takun wajibatan. Umrah yang tahun depan itu bukan umrah yang wajib. Ini menunjukkan asalnya sama dengan haji, umrah itu wajib sekali dalam seumur hidup bagi orang-orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Khanafiddin azani Allah wa iyyakum. Berikutnya qala Syekh Safiyur Rahman Ar-Rabbul Barakuri rahimahullah, wa kana huznul muslimin li sababain itsnain, dan kesedihan kaum muslimin dengan dua sebab. Kesedihan kaum muslimin dengan dua sebab. Al-awwal ruju'uhum bi ghairi umrah. Yang pertama, mereka kembali dengan tanpa umrah, dalam artian dengan tanpa melakukan manasik umrah. Mereka harus kembali umrohnya tahun depan dengan penjelasan hukum umroh tadi. Al-muhim mereka sedih, tentunya tidak bisa melaksanakan manasik. Langsung apa? Mencukur rambut dan menyembelih hewan hadyu. Sedih. Bersedih karena kembali tidak bisa melakukan umroh. Ini menunjukkan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Para salaf itu bersedih kalau enggak jadi melakukan sebuah ibadah. Nah, para salaf itu mereka bersedih ketika mereka sudah mau melakukan sebuah ibadah ternyata enggak jadi, terhalang dan yang semisalnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. sebagaimana para sahabat yang ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Apa alasannya? Nah ini kata Rasulullah, maaf saya gak bisa ngajak kalian, gak ada kendaraan. Nah, tidak ada kendaraan yang bisa membawa kalian, maka pulanglah kalian. Maka Allah menjelaskan dalam surat Taubah, mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata mereka. Yaqunafidin rahimani wa rahimakumullah. Mereka kembali dalam keadaan berlinang air mata mereka dikarenakan tidak bisa berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala, tidak bisa ikut serta beribadah sebagaimana yang lainnya. Maka begitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bersedih ketika ketinggalan ibadah-ibadah dari yang lainnya, bersedih ketika yang lainnya bisa melaksanakan ibadah sementara dia tidak bisa melakukannya. Bersedih dalam artian bukan hasad. Saya ulangi, hati-hati, bersedih bukan berarti hasad, enggak senang, bukan. Tetapi kenapa dia tidak bisa melakukannya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pula, nah, tercela ketika seorang bersedih bukan dengan perkara-perkara agama. Nah, tercela ketika seorang sedih, nah, tidak bisa mengikuti perkara-perkara apa? Yang urusannya cuma sekedar dunia. Sedih, enggak diajak jalan-jalan. Enggak perlu bersedih. Qul fa bidin rahimani wa rahimakumullah. Sedih, enggak diajak main futsal. Enggak perlu bersedih. Itu bukan perkara yang penting. Tapi kalau sedih, enggak bisa taklim. Ah, itu yang bagus. Qul fa bidin rahimani wa rahimakumullah. Sedih, kenapa ketinggalan taklim, kenapa ketinggalan ibadah, itu yang meniru salaf. Tapi sedih, ketinggalan perkara-perkara dunia tidak sama sekali dilakukan oleh salaf. Tidak sama sekali dilakukan oleh salafun as-saleh, mereka tidak bersedih dengan perkara-perkara dunia. Nanti justru sifat orang-orang munafikin, insyaAllah akan disebutkan nanti, biiznillah, taklim Ba'dal Isya, kerang indah. Nah, bahkan bersedih dengan perkara-perkara dunia, enggak bisa ikut, tidak bisa mendapatkan perkara dunia, itu diantara sifatul munafikin yang kita harus menjauhinya. Orang-orang munafikin, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, mereka senang dan tidaknya, senang dan benci itu tergantung perkara dunia. Kalau dapat perkara dunia gembira, senang, kalau enggak dapat bersedih. Maka seorang Muslim tidak boleh demikian. Tidak perlu dia bersedih dengan ketinggalan dia perkara-perkara dunia. Tidak perlu dia bersedih orang lain telah mengungguli dia dalam perkara-perkara dunia. Tetapi yang bersedih adalah ketika dia tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang lain. Sebagaimana kaum muhajirin, fuqara'ul muhajirin, mereka mengeluh, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketinggalan ibadah oleh orang-orang kaya. Bukan ketinggalan karena tidak bisa ke sana kemari dengan harta mereka, sama sekali tidak. Yang mereka keluhkan adalah dengan mereka banyak harta, mereka bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan sedih karena mereka banyak harta, bisa ke sana kemari, belanja sana belanja sini, tidak, sama sekali dilakukan oleh salaf. Salaf tidak demikian. Mereka bersedih ketika ketinggalan perkara-perkara agama, dan tentunya kita berupaya untuk mengikuti jejak langkah salafun as-saleh, yang mana mereka bersedih sekali lagi tentang perkara agama yang mereka ketinggalan padanya, bukan bersedih dengan ketinggalan perkara dunia. Ketinggalan perkara dunia tidak perlu bersedih. Ini faedah yang pertama ataupun sebab yang pertama kesedihan kaum muslimin, karena apa? Enggak jadi umroh, enggak jadi ibadah. Nah, bukan sedih, sudah banyak biaya dikeluarkan. Nah, itu dunia lagi. Sudah bayar sekian dan seterusnya. Itu urusannya sudah mulai dunia, berhati-hati. Itu kebanyakan manusia kalau gagal kan yang mana kira-kira? Yang ditekankan sedihnya tuh. Sedih. Apa sedih? Bukan enggak jadi umrohnya, sedih lah nyetor, sudah banyak uangnya dan seterusnya. Bukan itu yang dikeluh. Para sahabat enggak mengeluhkan, sudah jauh-jauh, berhari-hari dari Madinah, kendaraan habis waktu. Lah, bukan itu. Bukan itu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka aina nahnu minas salaf? Di mana posisi kita dibandingkan dengan para salaf? Wa tsani yang kedua, sebab kesedihan mereka adalah adamul musawati bainat tarafain. Tidak adanya kesamaan, keseimbangan isi perjanjian tersebut antara kedua belah pihak. Secara zahir, sekali lagi secara zahir. Tidak adanya keseimbangan, keadilan bagi kedua belah pihak dari isi perjanjian tersebut secara zahir. Fal muslimuna yarudduna man jaa'a ilaihim. Maka kaum muslimin, di antara isi perjanjian yang kemarin, kaum muslimin mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada mereka. Wa Quraisyun la yaruddun. Sementara kalau ada orang kaum muslimin yang kembali kepada Quraisy, tidak dikembalikan. Ini sangat jelas tidak sama, tidak adil. Yang adil kan seharusnya sama. Ada kaum kufar, kafir yang datang kepada kaum muslimin dikembalikan, begitu juga sebaliknya. Harusnya dikembalikan juga dari kaum muslimin yang datang ke pihak kufar. Tapi ini tidak sama. Maka kata Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, fatma'annahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil awwal bi annahum sawfa ya'tamiruna al-'am al-qadim. Maka Nabi menenangkan mereka. Nabi menenangkan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka dari yang pertama, bahwasanya mereka akan umrah tahun depan. Menenangkan kesedihan mereka tidak bisa umrah, bahwasanya tahun depan insyaallah akan umrah. Faru'ya shadiqah, maka mimpi pasti benar. Wa fi hadzal juz'i minas suluh mura'atun limasyairil fariqain. Dan pada bagian dari perdamaian tersebut memperhatikan perasaan kedua belah pihak. Memperhatikan perasaan kedua belah pihak. Menjaga perasaan kaum muslimin, tahun ini enggak boleh, tapi tahun depan boleh. Jaga perasaan. Cuman beda dengan pokoknya enggak boleh umroh. Kan enggak terhibur. Tapi sekarang enggak boleh umroh, jangan umroh tahun depan. Itu namanya apa? Menjaga perasaan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sama dulu kalau anak ataupun sekedar mencontohkan saja, kalau ngajak santri-santri yang lama itu kan gantian kan. Mohon yang pada gantian. Ini tahun ini berangkat ke Jogja misalkan. Dijanjikan dulu yang enggak berangkat, nanti kamu tahun depan. Menjaga perasaan. Ini ikhwanul fiddin rahim, itu harus diperhatikan oleh orang-orang yang mengurusi banyak orang. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, harus memperhatikan perasaan sekian banyak orang. Tentunya dengan tanpa melanggar syariat. Berupaya untuk menjaga perasaan banyak orang dengan tanpa melanggar syariat. Nah, harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang dia sudah diberikan amanah mengurusi sekian banyak orang. Kalau orang yang enggak menjaga perasaan, yang penting dia senang, yang penting dia berbahagia, terserah mau orang sakit hati atau tidak dan seterusnya. Ini kurang pas ya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, apalagi mau di misalnya mengurusi banyak orang. Harus jeli, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi kaum kafirin, apa menjaga perasaan mereka? Menjaga perasaan kaum muslimin kan enggak bisa umroh tahun ini, tahun depan silakan umroh. Nah, apa alasan kaum musyrikin enggak boleh umroh tahun ini. Alasan mereka itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah alasan orang-orang kafir yang ini harus kita hindarkan. Alasan-alasan gengsi. Alasan-alasan apa? Malu, gengsi. Nanti dikirain mereka tunduk kepada Rasulullah kalau bisa umroh tahun ini. Apa maksudnya ya? Nah, gengsi, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nanti kalau, apa kata orang? Ini yang selalu dipikirkan oleh orang-orang yang pikirnya dunia. Apa kata orang kalau mereka umroh tahun ini? Pikiran kita lemah, pikiran kita begini dan begitu. Tolak, tahun depan saja. Hati-hati, ini tendensi-tendensi perkara dunia yang enggak bagus yang demikian. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Selalu yang dia inginkan apa kata orang, bagaimana pujian orang dan seterusnya. Sehingga dengan demikian itu menjaga perasaan kedua belah pihak. Itu hiburan tentang kesedihan yang pertama tidak bisa umroh bahwasanya diberitakan tahun depan. Watma'annahum anithani, dan Rasulullah memberikan ketenangan kepada mereka atau menenangkan mereka dari yang kedua. Bi anna man zahaba minna ilaihim faqad ab'adahu Allah, bahwasanya kaum muslimin akan pergi kepada mereka, maka sungguh itu perkara yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan isinya kan kalau ada kaum muslimin yang kembali ke kufar, jangan dikembalikan. Tapi kalau kufar kembali kepada kaum muslimin, nah maka kembalikan, dikembalikan. Maka untuk kata Rasulullah kaum muslimin kembali kepada kufar itu perkara yang mustahil. Enggak mungkin. Faqad ab'adahullah. Ini menunjukkan ya fala fidin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya seorang yang beriman semakin lama dia memeluk keimanan keislaman semakin benar-benar menancap keimanan itu di dalam hatinya sampai dikatakan sulit untuk kembali. Sulit. Sebagaimana pertanyaan siapa? Pertanyaan Herakle, ya Herakle ya, kepada siapa? Hah? Ja'far apa siapa? Abu Sufyan. Nah, di antara isi pertanyaannya, ya kullahu fidin rahimani wa rahimakumullah, apakah ada di antara orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam kemudian dia murtad gara-gara enggak senang dengan ajaran Islam? Maka kata Abu Sufyan, enggak ada yang kembali. Begitulah kata Herakle, keimanan semakin menancap kepada diri seorang maka sangat sulit untuk keluar. Itu bil makna ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah, adapun dari pihak kita kembali ke sana itu perkara yang faqad ab'adahullah, Allah jauhkan dari yang demikian. Nah, wa man ja'ana minhum fasayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja. Adapun orang yang datang kepada kita, nah kaum muslimin yang lemah kalau minta perlindungan kepada Rasulullah harus dikembalikan, harus dikembalikan. Sementara kaum muslimin ataupun mereka kalau ke orang-orang kafir tidak dikembalikan. Maka Rasul mengatakan Allah akan menjadikan untuk mereka kelapangan dan juga jalan keluar. Enggak lama lagi, sabar saja. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Abu Jandal kemarin. Abu Jandal. Dia sudah beriman, tapi lagi di pihak Quraisy, pihak kafir Quraisy. Kemudian datang kepada Rasulullah, sudah sisi perjanjian sudah tertulis. Maka dikembalikan Abu Jandal. Nah, tapi dikabarkan oleh Rasulullah, enggak lama lagi akan ada kelapangan dan juga jalan keluar. Maka ini hiburan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah terhadap isi perjanjian yang nampaknya memihak kepada Quraisy. Dan insyaallah akan disebutkan pada pertemuan yang berikutnya sisi-sisi lain yang intinya itu secara zahir menguntungkan kaum musyrikin, tetapi pandangan Rasulullah SAW jauh ke depan, ada manfaat-manfaat, buah-buah, faedah-faedah ternyata dari isi perjanjian tersebut, insyaallah taala disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.